Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sampai pada pelajaran ke berapa kita? Sembilan ya. Atau enam. Sepuluh ya. Sembilan sudah selesai. Nah, Ustaz. Dari pelajaran 10 halaman 53. Di sini ada beberapa kalimat. Kita baca dulu nomor 1, nahnu muslimatun. Al-Islamu dinuna. Wallahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyyuna wal Qur'anu kitabuna wal Ka'batu kiblatuna. A antum mudarrisuna? La, nahnu atibba'u. Aina baitukum ya auladu? Baituna khalfal masjidi. Man antunna? Nahnu talibatun fil madrasati al-ibtida'iyyah. كيف حالكن يا أخوات نحن بخير والحمد لله أين أمكن يا بنات أمنا في المطبخ. Coba kita latihan membaca terlebih dahulu. Al-Akh Ammar Abu Salman nomor 1 dibaca. Al-Fadh. Bismillah. Nah, wallahu rabb wal ka'batu qiblatuna. Naam, al-akh Abu Ahnaf nomor 2. Naam, Ustaz. Antum mudarrisuna? La, nahnu atibba'u. Naam, al-akh Abu Salwa, silakan. Nomor 3 ya, Ustaz. Naam. Aina baitukum ya auladu baituna khalfal masjidi. Naam, al-akh Abu Shifa, silakan. Nomor 4. Naam, Ustaz. Man antunna? Nahnu talibatun fil madrasatil ibtidaiyati. Naam, al-akh imam. Bismillah. Kaifa halukunna ya akhawatu? Nahnu bi khairin walhamdulillahi. Naam, al-akh Yunus. Naam, Ustaz. Bismillah. Aina ummukunna ya banatu? Umuna fil matbahi. Naam. Taib. Kita artikan. Al-Akh Abu Ahnaf. Nahnu muslimatun. Artinya. Nomor 1. Amstad. Nahnu muslimatun al-islamu dinuna wa Allahu rabbuna wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyuna wal Qur'anu kitabuna wal Ka'batu qiblatuna. Kami seorang muslim. Islam agama kami, Allah Rabb kami dan Muhammad nabi kami dan Qur'an kitab kami dan Ka'bah kiblat kami. Nam, ahsanta. Al-Akh Abu Salwa, nomor 2. A'antum? Antum mudarrisuna. Apakah kalian para guru? La, nahnu atibba'u. Tidak, kami para dokter. Nam, Al-Akh Abu Shifa, silakan. Aina baitukum ya auladu baituna khalfal masjidi. Di mana rumah kalian wahai anak-anak? Rumah kami di belakang masjid. Naam, Al-Akh Ammar Abu Salman. Nomor berapa tadi? Nomor 4. Man antum? Nahnu talibatun fil madrasatil ibtidaiyati. Siapa antum? Antun aku lali deh neng. Naam, siapa kalian? Kalian perempuan ya? Iya. Siapa kalian perempuan? Kami pelajar perempuan di madrasah al-ibtidaiyah. Naam. Al-Akh Imam, silakan. Kaifa halukunna ya akhwatu nahnu bi khairin walhamdulillah. Bagaimana kabar kalian wahai saudari-saudari, wahai para saudari? Kami baik walhamdulillah. Naam. Al-Akh Yunus. Naam Ustaz. Aina ummukunna ya banatu? Di mana ibu kalian ya anak-anak perempuan? Wahai anak-anak perempuan, ummuna fil matbahi. Ibu kami di dapur. Naam. Masyaallah. Latihan 1 langsung. Merubah mubtada ke dalam bentuk muannas. A'antum tullabun, ini contohnya. A'antunna talibatun, talibatun. A'antum tullabun, a'antunna talibatun. Nomor 1, Al-Akh Abu Ahnaf. Na mudarrisatun. A'antum mudarrisuna, a'antunna mudarrisatun. Al-Akh Abu Salwa. A'antum ikhwatu Hamidin. A'antum nomor 2 ya. Nomor 2. A'antum attiba'u. A'antum tabibatun. A'antum attiba'u, a'antunna tabibatun. Nomor 3, Al-Akh Abu Shifa. A'antum ikhwatu Hamidin. A'antunna akhwatu Hamidin. A'antunna akhawatu Hamidin. Naam. Al-Akh Ammar Abu Salman. sobat. Antum muslimuna. Antunna muslimat. Muslimuna. Muslimat. Muslimun. Muslimatun. Muslimatun. Nah, al-akh imam, silakan. Antum abna'ul mudiri. Antunna banatun antunna antunna natun banatul antunna banatul mudiri. Naam. A antum abna'ul mudiri, a antunna banatul mudiri. Al-akh Yunus, latihan 3, naam. Latihan 2. Latihan 2, di sini ada contohnya. Aina baitukum ya ikhwanu. Aina baitukunna ya akhawatu. Aina baitukunna ya akhawatu. Latihan 2, nomor 1. Nah, al-akh Yunus, di sini sudah mulai dihilangkan sedikit demi sedikit harakatnya. Sudah mulai dihilangkan harakatnya. Wallahu a'lam, apakah sengaja tidak dikasih harakat atau lupa tidak diberi harakat. Yang jelas, sudah mulai tidak ada harakatnya atau berkurang sedikit demi sedikit. Nomor 1 al-akh Yunus dibikin seperti contoh tadi. Nomor 1. Aina akhukum ya ikhwanu? Aina akhukunna ya akhawatu? Naam, aina akhukunna ya akhawatu? Baik, nomor 2 al-akh Abu Khadijah, silakan. Baik, kita beralih al-akh Abu Ahnaf, silakan. Nomor 2. Namstad. Aina madrasatukum ya ikhwanu? Aina madrasatukunna ya akhwatu? Naam. Aina madrasatukunna ya akhwatu? Al-akhabu Salwa, silakan. Ahadihi ukhtukum ya ikhwa? Ya ikhwani, ikhwanu? أهذه أختكن يا أخوات؟ نعم. طيب، ini letaknya pindah-pindah. طيب، الأخ أبو شفاء، silakan. Apa itu kum qaribun ya ikhwan? Aina baitukunna qaribun ya akhwatu? Abaitukunna qaribun ya ikhwanu? Naam. Al-Ahmar Abu Salman, silakan. Kaifa halukum ya ikhwanu? Kaifa halukunna ya akhawatu? Kaifa halukunna ya akhawatu? Baik. Di sini ada latihan 3, pertanyaan dijawab. Se yakni sesuai dengan pertanyaannya. Bagaimana pertanyaannya kemudian dijawab. Diperhatikan dhamirnya, ya. Jawabannya bebas, tapi yang jelas harus tepat, ya. Al-Akh Imam, silakan. Man antum? Man antum? Nahnu atibba'u. Nahnu atibba'u. Naam, boleh. Al-Akh Yunus, nomor 2. Aina baitukum? Ustaz, aina baitukum? Baitukuna khalfal suki. Ulangi, aina baitukum? Pahami dulu pertanyaannya. Aina baitukum? Jawabannya, aina baitukum? Baitukuna khalfal suki. Konsentrasi. Di mana rumah kalian, laki-laki? Jawabannya, baituna. Nah. Aina baitukum? Baituna khalfal suki. Baituna khalfal suki. Berikutnya, Al-Akh Abu Khadijah, silakan nomor 3. Baik, kita beralih. Al-Akh Abu Ahnab, silakan. Ulangi, Al-Akh Abu Ahnaf. Muslimun. A'antum muslimuna? Nahnu muslimun. A'antum muslimuna? Nahnu muslimuna. Kurang tepat. Ulangi, Al-Akh Abu Khadijah. Baik, nampaknya ada gangguan koneksi internetnya. Kita coba beralih ke Al-Akh Abu Ahnaf. Nah, tidak apa-apa, Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Nanti nampaknya ada gangguan tempat antum. Naam Ustaz. Antum muslimuna? La, nahnu mudarrisuna. Nah, antum muslimuna? Kalau tadi jawabannya nahnu muslimuna kurang tepat karena ada pertanyaan dengan menggunakan a. Kalau ada pertanyaan dengan menggunakan a, jawabannya boleh naam, boleh la. Kalau misalkan dijawab dengan naam, berarti jawabannya tadi antum muslimuna naam. Jadi kurang tadi naam nahnu muslimuna. Atau mau dijawab dengan la, boleh juga. Antum muslimuna, jawab la. Tapi kurang tepat ya, karena kita muslim. Kita muslim. Nah, kecuali kalau ditanya orang kafir misalkan, antum muslimuna la. Kalau bahasanya nahnu. Nahnu. Tapi kita enggak mau nyebutnya. Jangan nahnu, hum kuffarun. Naam. Berarti di sini lebih tepat menggunakan jawaban naam. Antum muslimuna. Naam, nahnu muslimuna. Taib, nomor 4, Al-Akh Abu Salwa, silakan. Mar rabbukum? Allah rabbuna. Allahu rabbuna. Boleh dengan jawaban seperti itu. Man rabbukum? Allahu rabbuna. Atau dibalik rabbunallah. Al-Akh Abu Syifa, silakan. Alhamdulillah. Ma dinukum? Dinunal Islam. Ma dinukum? Dinuna al-Islamu. Naam. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Man Nabi Yaqub Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyuna. Man nabiyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyuna. Atau nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Al-Akh Imam, silakan. Kaifa halukum? Nahnu bi khairin walhamdulillahi. Nahnu bi khairin walhamdulillahi. Al-Akh Yunus, silakan. Anam Ustaz. Aina abukum? Abuna fil baiti. Abuna fil baiti. Naam. Atau abuna fil masjidi, abuna fi ad-dukani, dan seterusnya. Latihan 4. Gunakan dhamir munfasil anta, anti, antum, antunna. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan nomor 1. Naam Ustaz. A'anta muslimun? A'anta muslimun. Al-Akh Abu Khadijah, nomor 2. Nomor 2, Ustaz. Naam, nomor 2. A'antunna mudarrisatun? Nomor 2 mana? Latihan 4, nomor 2. Halaman 55. A'antunna maridotun? Ulangi. Antunna maridotun? Tidak tepat. Diperhatikan. Anti maridotun? Anti maridotun. Naam. Al-Akh Abu Salwa, silakan. A'antunna tabibatun? A'antunna tabibatun. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Ustaz. A'antum tujarun? A'antum tujarun. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Mudarrisi. A'anti bintul mudarrisi. A'anti bintul mudarrisi. Al-Akh Imam, silakan. A'antum ikhwatu Hamidin. A'antum ikhwatu Hamidin. Naam. Al-Akh Yunus. Naam Ustaz. A'anta bintul waziri. A'anta binul waziri. Naam. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. A'antum zumala'u Abbasin. A'antum zumala'u Abbasin. Alhamdulillah. Sekarang dhamir muttasil. Dhamir muttasil kakikum kunna. Kakikum kunna. Nomor 1. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Aina baitu. Aina baitukum ya ikhwanu? Aina baitukum ya ikhwanu? Al-Akh Abu Salwa. Ahadha kitabuka ya Hamidu? Ahadha kitabuka ya Hamidu? Al-Akh Abu Shifa. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Al-Akh Ammar Abu Salman. Baik, kita beralih. Al-Akh Imam. Mas muka ya akhi. Mas muka ya akhi. Al-Akh Yunus. Nama Ustaz. Masmuki ya ukhti. Masmuki ya ukhti. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam, Ustaz. Ma ismu akunna ya akhwatu. Ulangi, ma. Ma asma'u kunna ya akhwatu. Ma asma'u kunna ya akhwatu. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. A'abukum fil baiti ya awladu. A'abukum fil baiti ya awladu. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Kaifa haluki ya bintu. Kaifa haluki ya bintu. Alhamdulillah. Kita selesaikan latihan 6 dan latihan 7 insyaAllah. Ya, sedikit lagi. Dhamir sekarang, dhamir munfasil ana dan nahnu. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Muslimun. Ana muslimun. Ana muslimun. Al-Akh Ammar Abu Salman. Nahnu muslimuna. Nahnu muslimuna. Al-Akh Imam. Ana muslimatun. Ana muslimatun. Al-Akh Yunus. Nahnu muslimatun. Nahnu muslimatun. Al-Akh Abu Ahnaf. Ana maridotun. Ana maridotun. Al-Akh Abu Khadijah. Ana benul muda mudi zarri. Ana benul mudarisi. Ana benul mudarisi. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Latihan terakhir, latihan 7, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Ma masmukunna ya banatun. Ya. Banatu. Siapa nama kalian, wahai anak-anak perempuan? Mas mukunna ya banatu. Atau juga bisa dijamakkan ma asma ukunna. Nah, ma asma ukunna ya banatu. Berikutnya Al-Akh Abu Shifa, silakan. Apakah rumahmu dekat wahai Muhammad? Nah, abaituka qaribun ya Muhammadun. Ya. Abaituka qaribun ya Muhammadun. Diingat pembahasan ya. Abaituka qaribun ya. Ya Muhammadun. Ya Muhammadu. Tidak pakai tanwin. Tidak pakai tanwin. Abaituka qaribun ya Muhammadu. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Di mana ayah kalian, wahai anak laki-laki? Aina abu abukum ya auladu. Aina abukum ya auladu. Al-Akh Imam, silakan. Kalian laki-laki para pelajar. Antum tullabun. Antum tullabun. Al-Akh Yunus, silakan. Masat. Kami para pelajar perempuan. Nahnu talibatun. Panjang. Nah, panjangkan huruf ta-nya. Nahnu talibatun. Taib, terakhir. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Kami putra-putra Pak Guru. Nahnu abna'ul mudarrisi. Nahnu abna'ul mudarrisi. Alhamdulillah, selesai pelajaran 10. InsyaAllah, pertemuan berikutnya kita lanjut pelajaran ke 11. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin tanyakan? Silakan. Pak Ustaz, izin bertanya. Naam, silakan Akh Imam. Untuk kata ya ikhwan Ustaz, ini bentuk apa ya Ustaz? Sudah pernah lewat pembahasannya. Ya itu huruf nida, huruf yang digunakan untuk memanggil. Kemudian yang dipanggil disebut munada, disebut munada. Waktu itu pembahasan yang kita sampaikan sederhana, yaitu munada berharakat dhammah tanpa tanwin. Ya ikhwanu, ya muhammadu, ya hamidu, ya. Ya dalam bahasa Arab nanti disebut huruf nida, yang artinya huruf yang digunakan untuk memanggil. Adapun yang dipanggil, yaitu kata yang terletak setelah huruf nida ini, namanya munada. Sudah lewat pembahasannya, ya. Nah, begitu Akh Imam. Ustaz, apa Ustaz? Untuk ikhwanunya sendiri, bentuk apa ya Ustaz? Maksudnya? Oh, bentuk jamak. Itu yang antum tanyakan, bentuk jamak. Nah, Ustaz, soalnya kalau bentuk jamak, kalau mufradnya akhun, kalau nggak salah. Iya. Yeah. Akhun, ikhwanu, atau ikhwatun. Nah, begitu ya, Akh Imam. Nah, Ustaz, ini perubahannya begitu maksudnya. Perubahannya? Ya, dia jamak taksir. Perubahannya, ya seperti itu. Adapun proses berubah dan penambahan hurufnya, itu bukan pelajarannya kita. Nah, kita masih terlalu dini untuk membahasnya. Ya, sementara itu dulu. Sementara itu bentuk jamak. Bentuk jamak dari akhun. Adapun proses perubahannya, kenapa seperti ini, bukan pembahasannya kita sementara ini. Nah, tapi ada yang lain? Sebelum kita akhiri. Ada Ustaz, apa Ustaz? Fadl al-Khabutijah. Bagian kedua, nomor tiga. Ahadihi uhtukum. Ahadihi untuk perempuan uhtukum. Uhtu juga perempuan, akumnya kan buat laki-laki. Iya. Hadihi perempuan untuk mu'annas, uhtu itu perempuan, saudara perempuan, kumnya laki-laki. Nggak ada masalah. Kenapa kumnya ini? Kumnya laki-laki karena yang diajak bicara. Yang diajak bicara siapa di sini? Ikhwan. Ikhwan laki-laki. Kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, apakah ini, apakah wanita ini maksudnya? Saudari. Perempuan, kalian, kaliannya siapa? Laki-laki. Karena kita sedang bicara sama laki-laki. Jadi, dhamir muttasil kum, itu untuk laki-laki karena kembalinya kepada siapa? Ikhwan. Yang diajak bicara, ikhwan. Akan berubah ketika yang diajak bicara itu perempuan. Yang diajak bicara, akhwat. Berubah dhamirnya menjadi kunna. Ahadihi ukhtun ukhtukunna. Ya, akhawatu. Dhamir ini juga akan berubah lagi kalau yang diajak bicara satu orang wanita saja. Misal, ahadihi ukhtuki. Ukhtuki, ya Maryamu, misalkan. Atau yang diajak bicara satu orang laki-laki. Ahadihi ukhtuki. Tuka, ya Muhammadu, ya. Apa difahami, Akh Abu Khadijah? Naam. Jadi tidak berkaitan dengan ini termasuk susunan mudhaf-mudhaf ilaih. Tidak berkaitan dengan susunan mudhafnya. Kalau mudhafnya mudhakar atau mu'annas berarti dhamir muttasilnya harus mudhakar atau mu'annas. Tidak ada pengaruhnya, ya. Tidak ada rumus yang demikian. Nah, ada yang lain?